وصحبه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه خطبة الحاجة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفتتح خطبه وكلماته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وعند النسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة التي سمعتم وتسمعون كثيرا من إخوانكم وأساتذتكم استفتاح الكلمات والخطب بها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك تذكيرا لأنفسنا المتكلم والسامع لما في هذه الخطبة من معان عظيمة جليلة تدل المؤمن على ثوابت وأصول عظيمة من ثوابت وأصول ديننا، فهي بمثابة التذكير والمعاهدة للنفس وللغير بهذه الثوابت العظيمة التي تضمنتها هذه الخطبة المسمى بخطبة الحاجة. ليست تقال للبركة ولا كذلك ينحصر ذكرها كما يظنه بعض العامة في خطبة النكاح وغيره من بعض ما يعتقده بعض الناس، ولكن فيها معاني أعظم من ذلك، إذ أن جل أصول الدين ذكرت في هذه الخطبة العظيمة، حتى شرح العلماء خطبة الحاجة بكتب منفصلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ألف مؤلفا وله في هذا رسالة في شرح خطبة الحاجة، وحققها واعتنى بإخراجها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah yang sering diucapkan oleh para pengkhutbah dan mereka yang memulai ceramah mereka dengannya, lalu kemudian beliau mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang saya bacakan tadi merupakan khutbatul hajah yang Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seringkali memulai khutbahnya, memulai kalimat-kalimatnya alaihi salatu wassalam dengan khutbatul hajah ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selain keduanya dengan sanad-sanad yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaftatihu khutbahu bihadhihi al-khutbah, di mana beliau senantiasa membuka khutbahnya, memulai ceramah-ceramah beliau dengan khutbatul hajah yang telah kalian dengarkan ini dan kalian sering kali mendengarkan dari saudara-saudara kalian pada saat mereka memulai dan mengawali khutbah tersebut dengan khutbatul hajah ini. Dan ini mereka lakukan dalam rangka untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula di dalam khutbatul hajah ini mengandung peringatan untuk diri-diri kita, baik yang berbicara demikian pula yang mendengarkan khutbah tersebut, disebabkan karena kandungan dari khutbah ini memiliki makna-makna yang sangat agung dan sangat mulia sekali, yang akan memberikan petunjuk kepada seorang mukmin terhadap prinsip-prinsip yang kokoh, yang sangat mulia dan sangat agung di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, khutbatul hajah ini merupakan peringatan dan merupakan janji yang ditetapkan pada diri-diri kita, disebabkan karena kandungan dan prinsip-prinsip yang kokoh yang terkandung di dalam khutbatul hajah ini. Sehingga memulai khutbah dengan khutbatul hajah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan berkah dengan memulai khutbah tersebut, dan tidak pula terbatas penyebutan khutbatul hajah sebagaimana yang disangka oleh sebagian keumuman kaum muslimin, di mana mereka hanya menyebutkan khutbatul hajah tersebut pada khutbah nikah atau yang semisalnya. Akan tetapi pada hakikatnya khutbatul hajah lebih besar dari hanya sekedar disebutkan dalam khutbah nikah dan yang selainnya tersebut. Sebab kandungan yang terdapat di dalam khutbatul hajah ini, mayoritas prinsip-prinsip di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam kandungan khutbatul hajah yang sangat mulia ini. Sehingga karena pentingnya kandungan khutbatul hajah ini, di kalangan para ulama mereka mensyarah dan menjelaskan setiap kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam khutbatul hajah tersebut dalam kitab-kitab yang khusus. Di antara yang mensyarah khutbatul hajah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau menulisnya dan menjelaskan kandungan dari khutbatul hajah, dan kitab tersebut telah dicetak dan tersebar dan ditahqiq oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. هذه الخطبة العظيمة تعدد مواضع ذكرها، ومنها كما سمعتم في خطبة النكاح ولا ينحصر ذكرها فيه، وذلك تذكيرا للمسلمين في أفراحهم وفي أحزانهم وفي سائر أحوالهم بالمعاني العظيمة التي تضمنته هذه الخطبة، ألا وهي خطبة الحاجة. وهذه المعاني على وجه الاختصار التي تضمنتها هذه الخطبة، أولها حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله بقوله عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فقوله عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله أي جميع المحامد هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والله جل وعلا يحمد على كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو وحده جل وعلا المتفرد بالكمال والجلال والعظمة سبحانه وتعالى لا شريك له، وهو يحمد جل وعلا لعظيم إحسانه على عباده، فما بنا من نعمة فهي من الله، وهو القائل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله عز وجل أنعم على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، أنعم عليهم بنعم بها حياتهم ومعاشهم، فانظر وتأمل فيما أعطاك الله عز وجل من نعم تتمتع بها في هذه الدنيا. سخر لك سائر المخلوقات ويسر لك سبل المعاش وأعطاك هذا الخلق الذي خلقت فيه في أحسن تقويم، سمعا وبصرا وعقلا وجوارحا على أكمل وأعظم خلقة وأحسن صورة. لو عرض على الإنسان وقد افتقد نعمة البصر فقيل له يرد لك بصرك، فبماذا تكافئ من يرد لك بصرك؟ لقال الإنسان أهب كل شيء على أن يرد لي بصري. ربما رضي بالرق طول حياته على أن يرد إليه بصره، فكيف بمن أنعم الله بما أنعم الله عز وجل عليك من نعم لا تعد ولا تحصى. فالحمد كله لله جل وعلا وحده، كيف بأعظم من ذلك النعم الدينية الشرعية التي أنعم الله عز وجل على أهل الإيمان والإسلام بها، بينما الناس يتخبطون بأنواع الظلمات والضلالات والجهالات، وأنتم ترون الناس يتخبطون من حولكم في أنواع من الضلالات والظلمات والجهالات في عقائدهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وسلوكياتهم، حتى صار الكثير من الناس إلا من رحم الله وهدأ يعيش عيشة بهيمية حيوانية. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن استحضار المسلم لهذه النعم الدينية والدنيوية يستوجب إحسان العبادة لربه سبحانه وتعالى. كلما استحضرت أن الله أنعم عليك بنعم كثيرة تحتاج منك شكرا وذكرا، فإنك تزداد تعظيما لربك وعبادة وخضوعا وذلا له، وهذا مقصد عظيم. ولهذا ذكر المسلمون في مثل هذا الموضع بهذا المعنى، وأتبع هذا بلوازم الحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نحمده سبحانه على ما سبق من كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله ومن عظيم إحسانه إلى خلقه، ونستعينه العبد فقير إلى ربه جل وعلا. فلا تغتر بنفسك، فأنت تفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى في كل أحوالك، تفتقر أن يعينك الله عز وجل بعونه وأن يحفظك بحفظه وأن ييسر لك أمرك في دينك وفي دنياك. حتى العلم الشرعي أنت تفتقر إلى ربك أن يعينك على تحصيله وأن يعينك على كذلك التفوق فيه وأن يعينك على الاستمرار وأخذ ثماره في الدنيا والآخرة، فضلا عما سواه من الأمور الدنيوية. فأنت تفتقر إلى الله افتقارا عظيما، وكل مخلوق يفتقر إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا كان كذلك فافتقار العبد في حصول ما يطلبه من خير ويرجوه، وزوال ما يخاف منه ويرهبه من شر، من باب أولى أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. Khutbah yang sangat agung ini yang seringkali disebutkan, yang tidak hanya terbatas pada khutbah nikah dan yang semisalnya, demikian pula mengingatkan kaum muslimin baik dalam keadaan-keadaan yang menggembirakan mereka, demikian pula pada saat mereka dalam keadaan sedih, dan pada setiap keadaan mereka, pada seluruh keadaan mereka, mengingatkan mereka dengan khutbatul hajah ini yang di dalamnya terkandung makna-makna yang sangat agung. Maka di sini kami akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam khutbatul hajah ini secara ringkas. Adapun yang pertama, hamdulillah azza wa jalla, di mana kita memuji Allah jalla wa ala dan menyanjungnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka pada ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu maka ucapan innal hamdalillah maknanya adalah jami'ul mahamid hiya lillahi subhanahu wa ta'ala. Seluruh dan segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah jalla wa ala. Allahu azza wa jall, dialah yang berhak untuk senantiasa diberikan pujian-pujian dan sanjungan yang menunjukkan kesempurnaannya, baik pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala semata, dialah yang bersendiri dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan dan keagungan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah jalla wa'ala yang senantiasa dipuji atas segala kebaikan-kebaikannya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan tidak satupun kenikmatan yang dirasakan oleh hamba melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah jalla wa'ala yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalum kafar. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mereka itu zalim dan ingkar terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka Allah jalla wa'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada hamba-hambanya, kenikmatan yang tidak terhitung, kenikmatan yang tidak terbatas, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan itu kepada mereka dalam kehidupannya, dalam mata pencahariannya. Maka perhatikanlah dan perhatikanlah terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari berbagai macam kenikmatan yang engkau bersenang-senang dengannya di dalam kehidupan dunia ini. Dan demikian pula kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Allahu jalla wa'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kalian jalan-jalan untuk mendapatkan mata pencaharian. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau dengan penciptaan yang demikian sempurna, pendengaran, demikian pula penglihatan, akal, serta anggota tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Demikian sempurnanya apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepadamu. Dan Allah memuliakan bentukmu. Kalaulah dihadapkan dan ditawarkan kepada seseorang dalam keadaan orang ini tidak memiliki penglihatan, dia dalam keadaan buta, dia kehilangan nikmat untuk melihat, apabila dikatakan kepadanya, apabila pandanganmu hendak dikembalikan, dengan apa yang hendak engkau jadikan sebagai tebusan? Tebusan apa yang engkau berikan apabila dikembalikan penglihatanmu? Maka tentu dia akan mengatakan, saya akan menebus dengan segala sesuatu yang saya miliki agar kemudian penglihatan saya ini dikembalikan. Lihatlah, ini satu kenikmatan, yaitu melihat. Maka bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang tidak terhitung banyaknya dan tidak terbatas? Maka segala puji seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana pula dengan kenikmatan yang lebih besar dari itu semua, yaitu nikmat mendapatkan hidayah di dalam din, di dalam agama, di dalam syariat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, nikmatul hidayah kepada seorang dalam keadaan dia berada tengah-tengah manusia yang hidup dalam kejahilan. Mereka hidup dalam kejahilan dan kesesatan. Kalian melihat demikian banyak dari kalangan manusia. Mereka dalam keadaan sesat. Mereka dalam keadaan jahil. Baik dalam urusan akidah mereka, dalam urusan ibadah mereka, akhlak mereka, dan pergaulan mereka. Sehingga banyak dari kalangan manusia, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hidup seperti hidupnya para hewan. Mereka hidup dengan kehidupan bahimiyatun hayawaniyah. Hidupnya para hewan. Walhamdulillah, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk mengenal agamanya dan diberikan taufik untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dibutuhkan bagi engkau wahai seorang muslim untuk senantiasa menghadirkan segala macam kenikmatan ini, baik kenikmatan dunia, demikian pula kenikmatan mendapatkan hidayah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya engkau butuh untuk senantiasa bersyukur. Apabila engkau senantiasa memikirkan kenikmatan yang Allah berikan, nikmat dunia dan nikmat agama, maka akan semakin bertambah pula dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengagunganmu kepada Allah, dan semakin bertambah pula rendah dirimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah pula berserah dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tujuan yang sangat agung ketika seorang mengingat kenikmatan, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oleh karena itu kaum muslimin, mereka diingatkan dengan makna ini. Ketika seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia memikirkan dengan segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga hal itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penyebutan alhamdu, dengan kelaziman-kelaziman yang berikutnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Adapun kita memuji Allah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang menunjukkan kesempurnaan dan kesempurnaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Adapun wa nasta'inuhu, kita memohon ampun, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan ini menunjukkan bahwa seorang hamba sangat butuh kepada Rabbnya. Jangan engkau tertipu dengan dirimu sendiri. Engkau butuh kepada Allah. Engkau butuh pada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pada setiap keadaanmu. Engkau butuh untuk Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepadamu. Dan memberikan kemudahan dalam segala urusanmu. Baik urusan agama, demikian pula dalam urusan dunia. Sampai dalam permasalahan ilmu syar'i, engkau sangat butuh untuk kembali kepada Rabbmu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepadamu untuk mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Dan agar kemudian engkau juga menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan pertolongan kepadamu untuk senantiasa istimrar, terus-menerus bersabar dan kokoh di dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Demikian pula dalam urusan-urusan duniawiyah, di mana engkau sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebutuhan yang sangat. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, iya sya' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Wahai sekalian manusia, kalian sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka Allah melenyapkan kalian, lalu kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru sebagai pengganti kalian. Dan itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, engkau senantiasa merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan dan untuk meninggalkan apa yang kamu khawatirkan. Semoga yang kamu khawatirkan itu hilang darimu dan menjauh darimu, dalam rangka seorang itu senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi alaihi salatu wassalam nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina, isyarah ila ma'anin. فقوله نستعينه إشارة إلى أن أعمال العباد تتم بأمرين اثنين، أحدهما فعل العبد وثانيهما إعانة الله عز وجل. فيا من طلبت الهداية اعلم أن الهداية تكون بعملين، عمل منك وآخر من ربك سبحانه وتعالى، وهو إعانتك على هذا العمل. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قال بل ذلك يا رسول الله. قال أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله، وهو وحده لم يكفي، فاحتاج أن يكون معه ماذا؟ أن يكثر هذا العبد من السجود. وهكذا أنت أخي المسلم، كلنا يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، نريد خير الدنيا والآخرة، فعلينا أن نعمل بالأسباب التي تعيننا على ذلك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى العون فيها. وأنتم في هذا المركز المبارك قد وفقتم إلى ما يعينكم على أنفسكم بهذا المجتمع الذي يعين على الطاعة بمجالس العلم ومذاكرة العلم مع الأساتذة الأفاضل في هذا المركز المبارك، وبقربكم من إخوانكم تبتعدون عن شياطين الجن والإنس وأسباب الفساد وزيغ القلوب والجوارح، فيعينكم ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة، فتكونون في حصن حصين. مع دعاء الله عز وجل بالإعانة على هذا الثبات وعلى هذا الخير والاستمرار فيه، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة التي تحتاج إلى حمد وشكر، ومن شكرها السعي والحرص عليها وعلى المحافظة على بقائها والتواصي بالحق فيها. يوصي بعضنا بعضا بالتعاون على هذا الخير. وهكذا قل في كل خير علمته من دين الله عز وجل، ومع ذلك فكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إشارة إلى أن الإنسان مهما بذل من الجهد ومهما حرص على الخير فإنه لا يسلم من زلات وسقطات. وديننا بفضل الله عز وجل دين الرحمة، دين بين الغالي والجافي. أنت تجاهد نفسك على الاستقامة وعدم الانحراف والزيغ، فإذا وقعت منك زلة لا يعني ذلك أن تقنط من رحمة الله، بل بادر بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. احرص بلسان الحال ولسان المقال على أن تلزم الطاعة وتستغفر ربك إن كان هناك زلل. تستغفر بلسانك: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تكثر من الاستغفار والتوبة. كان يحصى لنبينا عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، كما في حديث أبي هريرة وحديث الأغر في الصحيح، وفي حديث ابن عمر في السنن بإسناد حسن أنه كان يحصي للنبي صلى الله عليه وسلم من استغفاره وتوبته نحو ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما أجمل أن يجمل المسلم لسانه بذكر الله واستغفاره وتوبته لربه سبحانه وتعالى. إمرار ذلك على اللسان تهذيب وتزكية للقلوب والجوارح. وهكذا بلسان الحال تستغفر ربك جل وعلا وتتوب إليه. وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا أن يصلي 2 ركعة توبة واستغفارا، وهي ما يسميها العلماء بركعتي التوبة. تستغفر ربك جل وعلا وتنيب إليه. وهكذا الإكثار من الطاعات من صلاة وصيام وصدقة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأة ففعل كل شيء إلا النكاح، لم يجامعها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ ندم وحزن على ما فعل بنفسه، وشعر أنه فعل شيئا عظيما يريد الكفارة، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه الحد أو يجلده أو يرجمه، يريد كفارة يرضى بعذاب الدنيا على أن ينجو في الآخرة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء، حتى أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال الرجل: أهي لي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فنحن يقع منا تقصير في أداء فرائض الله وواجباته، ويقع منا تقصير في اجتناب محارم الله ومسخطاته yukaffiru dhalika minna ma yakunu minna min ta'atin mutatabi'at. فالمسلم ينبغي أن يأخذ هذا المعنى والدرس من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، لأن هذه القلوب والأجساد إذا طهرت أعينت على الخير والثبات عليه والاستمرار فيه، وإذا دنست فإنها تثقل بأثقال أعظم من الجبال الثقال. الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط يثقل العبد في سيره إلى ربه أعظم من الجبال الثقال. ولهذا أوصي هذا الإنسان بأن يحرص ويستمر على تزكية نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال بعض أهل العلم هذا المقسوم عليه أتي به بعد 11 قسم يدل على عظم أمره وشأنه. قال الله عز وجل في أوائل هذه السورة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وبمعناه في صحيح مسلم وفي حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد أن القلوب إذا وقعت المعصية من العبد نكت فيها نكتة سوداء، فإن تاب صقلت تلك النكتة، وإن لم يتب واستمر زادت تلك النكت حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، يعني بماذا؟ بتوبتها وإنابتها ورجوعها إلى ربها تسقل وتنظف تلك القلوب، وأخرى سوداء مربادة كالكوز المجخية بما يكون من تتابع الذنوب والمعاصي واستمرارها. فالله الله عباد الله، بلزوم أسباب طاعته والابتعاد عن أسباب سخطه وإتباع ما يكون من الإنسان مما لا يسلم منه أحد، وكل ابن آدم خطاء، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الخطائين من هم التوابون. أن نتبع ذلك بالتوبة والاستغفار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، تنبيه إلى أن النفس أمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل عن امرأة العزيز، فإذا كان كذلك فأنت تتعوذ بلسان المقال وبلسان الحال، تقول: أعوذ بالله من شر نفسي. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره أنه كان يتعوذ من شر نفسه، ويعلم المسلمين أن يتعوذوا من شرور أنفسهم. وهكذا بلسان الحال أنت تتعوذ من شر نفسك فتأخذ بزمامها على الطاعة وتبعدها من أسباب السخط والمعصية. فهذا من معاني العمل بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Lalu ucapan beliau selanjutnya, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Beliau mengisyaratkan kepada beberapa makna. Adapun ucapan beliau nasta'inuhu, maka ini merupakan isyarat bahwa amalan-amalan setiap hamba itu akan sempurna apabila terpenuhi dua perkara. Yang pertama, perbuatan dari seorang hamba. Dan yang kedua, pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wahai engkau seorang hamba yang mengharapkan hidayah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidayah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan dua amalan. Amalan yang pertama dari perbuatanmu sendiri, dan yang kedua adalah dari bantuan dan pertolongan dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memberikan bantuan kepadamu untuk dapat melakukan amalan tersebut. Telah datang satu riwayat di mana ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah ayaj'alani rafiqaka fil jannah. Doakan aku kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai teman dekatmu di dalam syurga. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tidakkah engkau meminta yang selainnya? Maka kata sahabat ini, hanya itu yang saya minta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk menyelamatkan dirimu, untuk mendapatkan apa yang engkau harapkan dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba meminta kepada Allah itu tidaklah cukup, namun dibutuhkan bagi seorang hamba itu untuk memperbanyak sujudnya. Maka demikian pula engkau wahai saudaraku muslim, kita semua sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa beramal dan mencari sebab-sebab dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon pertolongan dari Allah jalla wa ala. Kalian yang tinggal di markaz yang penuh berkah ini, kalian telah diberikan taufik di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bantuan kepada diri-diri kalian dengan tinggalnya kalian di masyarakat ini, di tengah perkampungan ini, yang sangat membantu seseorang untuk menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya majelis-majelis ilmu dan adanya mudzakaratul ilm, dengan mengulang-ulang ilmu yang telah kita pelajari bersama para ustaz yang mulia di markas ini. Kalian telah menjauhkan diri dari syaitan-syaitan jin, demikian pula dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Maka sebab-sebab kerusakan itulah yang dapat menyebabkan rusaknya hati, sehingga kalian butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pula, sehingga Allah membantu kalian, menolong kalian. Demikian pula dengan keberadaan kalian di tempat yang terpelihara ini, tempat yang terjaga dari berbagai macam fitnah ini, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk komitmen dan kokoh di atas agama Allah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang sangat mulia dan sangat agung. Dan di antara bentuk kesyukuran seorang hamba atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan berusaha dan bersemangat untuk memelihara apa yang telah kita miliki berupa hidayah dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dengan saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat antara sebahagian kita dengan sebahagian yang lain untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Maka demikian pula dalam seluruh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian pula di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina." Maka ini merupakan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang manusia bagaimanapun dia telah berjuang dengan penuh kesungguhan untuk beramal, namun dia tidak akan terlepas dari kekeliruan dan ketergelinciran. Kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan, kadang-kadang dia terjatuh dalam ketergelinciran dan perbuatan dosa. Namun ketahuilah bahwa agama kita ini merupakan agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, di mana agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang terletak antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Agama ini terdapat di antara keduanya. Maka engkau wahai hamba Allah, hendaknya engkau berjihad melawan hawa nafsumu untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah dan tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau terjatuh dalam kekeliruan, engkau terjatuh dalam kesalahan, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersemangatlah untuk beristighfar baik dengan lisanul hal maupun dengan lisanul maqal, dengan keadaan kita, dengan anggota tubuh kita, demikian pula dengan ucapan kita, di mana engkau beristighfar dengan menggunakan lisanmu, engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, engkau memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dalam sehari beliau beristighfar sebanyak 100 kali, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali, datang dari hadis Abu Hurairah, demikian pula dari hadis Al-Aghar radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula disebutkan di dalam Sunan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfiru min al-istighfar bi rabbihi wa taubatihi, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau senantiasa maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Demikian indahnya apa yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana dia beristighfar dengan lisannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengucapkan istighfar itu dengan lisannya, lalu kemudian dari lisan tersebut berlanjut kepada hatinya, demikian pula anggota tubuhnya. Demikian pula engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatanmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang hamba apabila dia terjatuh dalam perbuatan dosa, hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat yang disebut oleh para ulama sebagai rakaatai taubah, 2 rakaat dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau kembali kepada Allah, engkau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula engkau memperbanyak amal saleh berupa salat, berpuasa, bersedekah, sebab kebaikan-kebaikan yang engkau amalkan akan menghapuskan dosa-dosa yang engkau kerjakan. Oleh karena itu, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menceritakan tentang dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan terhadap seorang wanita yang dia telah melakukan segala sesuatu, padahal wanita itu wanita yang tidak halal baginya. Dia telah melakukan segala sesuatu kecuali berjima, kecuali bersetubuh, kecuali nikah yang dia tidak lakukan. Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang menunjukkan rasa penyesalannya terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal min taubah?" Wahai Rasulullah, apakah ada taubat bagiku? Dia menyesal dan dia mengharapkan mendapatkan tebusan dari perbuatan dosa yang dikerjakan tersebut, dan dia mungkin berharap agar ditegakkan hukum had kepadanya, apakah dengan cara dicambuk atau mungkin dengan cara dirajam, dan dia mengharapkan agar hukuman tersebut disegerakan di dunia sehingga dia dapat terselamatkan dalam kehidupan akhiratnya. Mendengarkan pertanyaan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam dan beliau tidak menjawab sedikit pun, hingga turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Aqimis salata talafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin." Tegakkanlah salat pada 2 penghujung siang dan pada bahagian malam hari, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang hendak mendapatkan peringatan tersebut. Lalu kemudian mendengarkan itu, sahabat ini pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk diriku saja ataukah untuk seluruh manusia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal linnasi ammatan." Bahkan ayat ini untuk seluruh manusia. Siapa saja yang berbuat kesalahan lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan-amalan saleh, maka kita sangat butuh untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Terkadang kita kurang dalam hal menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terkadang kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan tersebut, dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Oleh karena itu, apabila di antara kita ada yang terjatuh dalam perkara tersebut, maka hendaknya dia segera memperbanyak amalan-amalan saleh dan senantiasa komitmen dan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengambil makna ini dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat di dalam khutbatul hajah ini. Demikian pula hati-hati kita, jasad-jasad kita, apabila hati dan jasad kita itu suci, maka dia akan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila hati itu rusak, maka dia akan menjadi berat, berat, bahkan lebih berat dari beratnya gunung. Yang mana yang menjadi penyebab beratnya? Adanya perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang tersebut untuk senantiasa memperbanyak ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh telah merugi orang yang merendahkan dirinya, yang menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hati tersebut apabila terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, maka akan muncul satu titik hitam di dalam hati tersebut. Apabila dia bertaubat kepada Allah, maka hati itu akan menjadi jernih kembali, akan menjadi bersih kembali, dan hilang titik noda hitam tersebut. Namun apabila dia tidak bertaubat kepada Allah, dan dia terus menerus dalam melakukan perbuatan kemaksiatannya, sehingga semakin bertambah pula noda-noda hitam tersebut, sehingga hati itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada hati yang berwarna putih, yang sangat bersih seperti batu putih yang licin, yang tidak memudaratkan selama ada bumi dan langit, yakni tidak memudaratkan selama-lamanya. Sedangkan hati yang kedua, yaitu hati yang hitam legam, hati yang kotor seperti gelas yang terbalik, di mana seseorang itu mendapatkan hati tersebut disebabkan karena dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa komitmen untuk melakukan sebab-sebab ketaatan dan menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menyebabkan kita tergelincir ke dalam kesalahan dan perbuatan dosa. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu bersalah, akan tetapi yang terbaik di antara mereka yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, untuk senantiasa menyertakannya dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Maka di dalam ucapan beliau ini, peringatan dari beliau alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada kejahatan dan keburukan, sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala tentang imra'atul aziz. Apabila demikian keadaannya, maka engkau butuh untuk berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan ucapanmu, demikian pula dengan anggota tubuhmu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau berlindung diri kepada Allah dari keburukan diri beliau, dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri-diri mereka. Maka ini di antara makna-makna kandungan yang terdapat di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وأخيرا ختمت هذه الخطبة بآيات التقوى التي فيها الأمر بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، فإن العبد إذا اتقى الله عز وجل فجعل بينه وبين غضب الله وقاية أفلح، حصل له الفلاح في الدنيا، وهكذا كذلك في الآخرة. ومن الفلاح أن يعينك الله عز وجل على أمور دينك ودنياك. متى؟ إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا لم يتق الله عز وجل العبد وكل إلى نفسه الأمارة بالسوء، نفسه المليئة بالشرور، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يقع فيه إذا وكل إلى نفسه، وهذا هو خذلان الله للعبد. يخذلك ربك إذا أنت لم تتقي، وهذا هو قوله: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي هذه الآية العظيمة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع قوله اتقوا الله حق تقاته، أن التقوى عند الناس بمعنيين اثنين. المعنى الأول ادعاء يدعيه الكثير من الناس، فليس علمك بمعنى التقوى وادعاؤك لها معناه أنك حققت التقوى. ولهذا قسم الناس في هذه الآية إلى قسمين اثنين: قسم يدعي التقوى ولم يحققها، وقسم حقق التقوى. وهذا هو الذي فعل حق التقوى: اتقوا الله حق تقاته، أي لا تدعوا الدعاء، لا تكذبوا بألسنتكم ولا تكذبوا بأفعالكم، بل ينبغي أن نتقي الله بصدق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين في أقوالهم، الصادقين في أفعالهم، الصادقين في السر والعلن، في الغيب والشهادة، في كل أحوالهم على صدق. إذ أنهم يعبدون الله عز وجل بالمراقبة، يعرفون أن الله عز وجل معهم، فلذلك هم يتقونه حق التقوى. وفيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تحقيق التقوى بلزوم جميع خصال الإسلام. لا ينبغي للمسلم أن يدخل من باب ويفرط في أبواب أخرى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه. لا ينبغي أن تدخل في عمل وتجنب أعمال أخرى، فأنت ربما تبتلى بذاك العمل ولو كان واحدا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في ماذا؟ في هرة. دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بذنوب ومعاصي أعظم من ظلم هرة؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ظلم الشبر من الأرض يطوق صاحبه به من 7 أراضين يوم القيامة، حتى عود الأراك، عود المسواك، له حساب وعذاب يوم القيامة. فما بالك بمظالم أخرى كثيرة. فالواجب على المسلم أن يدخل في هذا الإسلام من جميع جوانبه، وليس هذا فحسب، بل وأن يلازم هذا الإسلام حتى يتوفاه الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، جاء عن بعض السلف: أي لا يدرككم الموت إلا وأنتم آخذون بالإسلام من جميع جوانبه. لا يدركك الموت وأنت مفرط في بعض واجبات الإسلام، أو واقع في بعض المحرمات، ولا يدري أحدنا متى يدركه الموت. ومعناه أن يلازم الإنسان الحق والهدى الذي علمه من دين الله عز وجل. والحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم، فبين لنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأمرنا به، وما يضرنا في ديننا ودنيانا وحذرنا منه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. نعمة عظيمة أن توفق يا عبد الله إلى ما أراد الله عز وجل بك من الخير، فأنزل إليك كتبا وأرسل إليك رسلا يدلوك على خير ما هو لك في الدنيا وفي الآخرة، فما عليك إلا أن تستمسك بهذا الخير، ويدلوك على ما هو شر لك في الدنيا وفي الآخرة، فما عليك إلا أن تحذر من هذا الشر. وبه نعرف أخيرا أهمية العلم الشرعي، به بدأنا وبه ننتهي، أن العلم الشرعي سبب لخير الدنيا والآخرة، فمن استزاد منه ازداد من خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يفقهه في الدين. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وجاء معناه في السنن عن أبي الدرداء بإسناد حسن: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق يوصل إلى الجنة، فلازموه واحرصوا عليه واستمروا في السير فيه، فإنه يدلكم على أنواع وأبواب كثيرة من أبواب الخير في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا كذلك في هذا الحديث العظيم أدركت الشهادة في خطبة الحاجة، قال العلماء تنبيها لأهميتها وعظم قدرها ومنزلتها. وهكذا ينبغي أن يعتني المسلم بالعلم عموما وعلم العقيدة على وجه الخصوص، وعلم العقيدة على وجه الخصوص، فيدرس الكتب الصغار والكبار ويتدرج فيها، فإن قوة المسلم في عقيدته سبب لقوته في سائر خصال دينه، وضعف المسلم في عقيدته سبب لضعف خصال الإيمان والإسلام في سائر أحواله. فقوة العقيدة قوة للمسلم في سائر أحواله، كلما قوي في عقيدته قوي في طاعته لربه، لأنه يعرف حقوق الرب سبحانه وتعالى بما علم من مسائل العقيدة العظيمة. وهكذا كذلك كان وسطا بين أهل الإفراط والتفريط في سائر المسائل والأبواب، وعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قد أخذنا khutbah ini ditutup dengan menyebutkan ayat-ayat tentang bertakwa dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat-ayat yang selanjutnya. Dan yang dimaksud dengan bertakwa, di mana engkau menjadikan antara engkau dengan kemarahan Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada penjaganya. Di mana seorang hamba apabila dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan membuat penjaga yang dapat menyebabkan dia terpelihara dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunianya dan sempurna kehidupan akhiratnya. Maka merupakan kemenangan bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu, baik dalam urusan agamamu demikian pula dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari segala problem yang dia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Namun apabila seorang hamba dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membiarkannya sehingga dia diserahkan kepada dirinya sendiri yang buruk, sehingga engkau tidak perlu bertanya lagi tentang kejahatan yang akan dilakukannya, disebabkan karena dia telah ditinggalkan Allah dan diserahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini merupakan kehinaan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kamu dan Allah tidak memberikan pertolongan kepadamu. Oleh karena itu, di dalam khutbatul hajah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Lalu kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau potongan ayat ini bergandengan dengan firman Allah yang lainnya. Dalam firman-Nya, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka di sini menunjukkan bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dua makna. Ada yang sekedar hanya mengaku saja. Dia mengaku bahwa dia telah bertakwa kepada Allah. Tidaklah ilmu kamu yang kamu miliki saja menjadikan kamu bertakwa. Tidaklah hanya sekedar engkau mengaku bahwa engkau telah bertakwa, lalu kemudian engkau benar-benar telah menyempurnakan takwa pada dirimu. Maka tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Adapun jenis yang kedua, yaitu orang yang benar-benar mewujudkan takwa pada dirinya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Haqqa tuqatih." Sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Jangan kamu hanya mengaku sebagai orang yang bertakwa. Jangan kamu berdusta dengan lisan-lisan kamu, dengan perbuatan-perbuatan kamu, dan dengan keadaan-keadaan kamu. Akan tetapi hendaknya kamu jujur bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yaitu jujur baik pada ucapan-ucapannya, pada perbuatan-perbuatannya, pada keadaan-keadaannya, di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat rahasia maupun di tempat yang ramai, di tempat yang jauh dari manusia maupun di saat manusia menyaksikannya. Dan pada setiap keadaan hendaknya engkau senantiasa bersama dengan kejujuran, dan hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muraqabah, di mana kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka pada ayat ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang muslim ketika dia beramal dalam satu amalan, dalam satu bab, dalam satu permasalahan, namun dia menelantarkan amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Maka tidak sepantasnya engkau masuk dalam satu amalan tertentu lalu kemudian engkau meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Boleh jadi engkau dalam keadaan diuji dan dicoba Allah Subhanahu wa taala ketika engkau terjatuh dalam kesalahan dan meninggalkan amalan yang lainnya tersebut. Lihatlah bagaimana seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor kucing. Dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut dan dia tidak melepasnya untuk makan dari apa-apa yang ada di sekitarnya di atas bumi. Dia biarkannya mati dalam keadaan kelaparan, maka dia pun masuk ke dalam neraka disebabkan karena perbuatannya itu. Ini hanya dalam permasalahan menahan kucing sehingga mati. Maka bagaimana lagi yang lebih besar daripada itu, dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seseorang yang menzalimi tanah orang lain dengan mengambil sejengkal dari tanah milik orang lain secara zalim, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan dililitkan di lehernya dari tanah tersebut dari 7 lapis bumi pada yaumul qiyamah. Dari 7 lapis bumi pada yaumul qiyamah, meskipun dia mengambil hanya sebesar batang siwak, yakni sedikit pun, sekecil apapun yang dia ambil dari harta orang lain, dari tanah orang lain secara zalim, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam dari segala arah. Demikian pula yang wajib bagi kita wahai kaum muslimin agar senantiasa komitmen istiqamah di atas Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah jangan sampai kematian itu menjemput kalian melainkan dalam keadaan kalian telah mengambil Islam dan berpegang teguh dengan Islam dari segala sisinya. Maka jangan engkau mati dalam keadaan engkau menelantarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak seorang pun dari kita mengetahui kapan dia akan mati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita apa yang bermanfaat untuk kita lalu kemudian kita pun mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan apa saja yang memudaratkan kita, baik dalam urusan agama, demikian pula dalam urusan dunia kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya dari perkara tersebut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum min sharri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, melainkan merupakan kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada umatnya, untuk membimbing umatnya agar mereka melakukan kebaikan tersebut dan memberikan peringatan kepada umat ini dari segala kejahatan yang dikhawatirkan akan menyebabkan mereka terjatuh ke dalamnya. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ketika engkau diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan Islam dari segala sisinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagimu kebaikan, maka Allah jalla wa ala telah melakukan hal itu kepadamu, di mana Allah telah menurunkan kitabnya kepadamu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengutus rasul-rasulnya kepadamu? Maka tidak ada lagi jalan bagimu melainkan hendaknya engkau berpegang teguh dengan kebaikan ini dan berhati-hati dari segala kejahatan serta menjauhinya. Maka dengan ini kita juga mengetahui pentingnya ilmu syar'i. Oleh karena itu kita membuka ceramah kita ini dengan ilmu, menjelaskan tentang pentingnya ilmu syar'i, dan kita pula menutupnya dengan ilmu syar'i, bahwa menuntut ilmu syar'i merupakan sebab yang akan mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula kebaikan yang akan diraih di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah menjadikan dia faham terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh Sunan dari hadis Abu Darda dengan sanad yang hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, jalan menuntut ilmu ini akan mengantarkan seorang hamba kepada surga. Maka bersungguh-sungguhlah wahai kaum muslimin, bersemangatlah dan terus-meneruslah komitmen untuk berjalan di atas jalan ini, karena sesungguhnya yang demikian itu akan menunjukkan kalian kepada pintu-pintu kebaikan yang banyak dari kebaikan dunia, demikian pula akhirah. Dan ini yang akhir yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala.